Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'u Kalimat Tayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita masih membahas macam-macam zikir. Penulis menyebutkan bahwa beliau menyebutkan jenis zikir yang pertama adalah zikru asma'illahi ta'ala. Zikir yang pertama adalah menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala. Dan itu bentuknya ada dua. Yang pertama, insya'us sana alaihi biha minad zakir. Memulai pujian dari orang yang berzikir. Yang dimaksud adalah dengan membaca kalimat-kalimat tayyibah. Dengan membaca kalimat-kalimat tayyibah. Kemudian yang kedua adalah al-khabaru 'anir rabbi tabaraka wa ta'ala bi ahkami asma'ihi, menyebutkan tentang hukum-hukum namanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, misalnya Allah ta'ala mendengar suara para hamba, atau dengan bahasa lain adalah menyebutkan konsekuensi dari setiap nama yang kita kenal. As-sami artinya zat yang maha mendengar. Lalu kita mengatakan Allah mendengar seluruh suara hamba. Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikan doamu. Allah melihat seluruh gerak-gerikmu. Karena dialah al-khabir. Allah subhanahu wa ta'ala dia yang melihat. Dan melihat apapun yang kau lakukan. Sampai pun suara batinmu. Sampai pun perbuatan batinmu. Karena dia adalah al-alim. Dan seterusnya. Dan itu termasuk di antara bentuk zikir kepada Allah, yaitu dengan menghadirkan perasaan yang sejalan dengan konsekuensi dari nama-nama Allah. Sehingga seorang hamba hati-hati, karena dia yakin semua suaranya didengar oleh Allah. Seorang hamba waspada dalam bertindak, karena dia yakin seluruh perbuatannya diawasi oleh Allah. Seorang hamba menjadi orang yang demikian khusyuk kepada Allah, karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikannya. Lalu kata beliau, wa afdalu hadhan naw'i athana'u alaihi bima athna bihi ala nafsi wa bima athna bihi alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi tashbihin wala tamthil. Dan zikir jenis ini yang paling afdal adalah memuji Allah dengan pujian yang Allah berikan untuk dirinya atau yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diiringi dengan tahrif, ta'til, wa min ghairi tashbih wala tamthil, dan tidak diiringi dengan tashbih maupun tamthil. Deretan istilah yang tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ada istilah tahrif, ada istilah ta'til, ada tashbih, dan ada tamthil. Ini semua adalah pelanggaran yang terjadi dalam masalah tauhid asma wa sifat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tindakan semacam ini sebagai tindakan ilhad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah sebut dengan bentuk ilhad, dan Allah kasih peringatan keras dalam Al-Quran. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang yang melakukan ilhad dalam namanya. يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, ada di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-namanya. Dan yang dimaksud dengan berbuat ilhad terhadap nama Allah adalah melakukan aneka pelanggaran terhadap nama Allah. Seperti melakukan ta'til, melakukan tahrif, melakukan tamthil, maupun tashbih, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sekarang apa makna masing-masing? Ilhad artinya adalah penyimpangan. Ilhad artinya penyimpangan. Di surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 180 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Ada di Al-A'raf ayat 180. Ada bentuk penyimpangan yang dilarang dalam Al-Quran secara global, dan penyimpangan terhadap nama Allah itu sangat banyak. Di antaranya, yang pertama adalah melakukan ta'til. Ta'til artinya menganulir. Saya sebut aja menolak. Sehingga dia tidak mau mengakui. Attala yu'attilu. Artinya dia menolak, menganulir, tidak mau mengakui. Dan ta'til itu ada dua. Yang pertama adalah ta'til teks. Dan ini tidak terjadi di kalangan kaum muslimin. Karena kalau menolak teks yang ada dalam Quran, konsekuensinya dia kufur terhadap Al-Quran. Dan mengingkari satu ayat dalam Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf dalam Al-Quran, maka statusnya keluar dari Islam. Ta'til teks, menolak teks, ini tidak terjadi di kalangan kaum muslimin. Tidak ada di tengah kaum muslimin. Tidak terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga ta'til yang bentuknya teks ini tidak ada. Karena kalau dia melakukan ta'til terhadap teks, menolak teks, maka dia otomatis kafir. Keluar dari Islam. Karena mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Yang kedua adalah ta'til makna tekstual. Lalu dibawa ke makna ta'wil. Dibawa ke makna ta'wil. Ini yang banyak terjadi. Sehingga misalnya nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Zat yang Maha Mendengar. Mereka ada yang mengatakan bahwa Allah tidak mendengar dalam arti menangkap suara. Karena suara itu sesuatu yang baru. Dan tidak mungkin perbuatan Allah itu sesuatu yang baru. Kurang lebih seperti itu ya. Sehingga mendengar yang dimaksud adalah pendengaran Allah di masa silam yang sifatnya azali. Maka keberadaan suara yang baru, Allah tidak mendengarnya. Tapi dia Zat yang Maha Mendengar. Ini seperti keyakinan Mu'tazilah dan memang agak membingungkan. Maka dia berusaha untuk melakukan ta'wil, tapi ta'wil itu sulit sekali untuk dicerna. Dan kadang saya ketika menyampaikan keterangan tentang akidah Mu'tazilah di tengah masyarakat, susah sekali, untuk menyampaikan aja susah. Gimana masyarakat awam bisa menerimanya? Agama jadi susah untuk dipahami dalam urusan akidah ketika logika bermain dan ikut campur di sana. Karena itu, semua yang dipahami oleh ahlul kalam terkait dengan Zat Allah dan nama dan sifat Allah pasti membingungkan. Qullabiyah, Maturidiyah, Ahlul Kalam secara umum, mereka punya prinsip seperti ini. Makna tekstualnya dita'til dibawa kepada makna ta'wil. Tayyib. Terjadilah perdebatan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Apakah Allah bisa dilihat ataukah tidak ketika di surga? Terjadi perdebatan besar nih antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Dan salah satu tokoh Mu'tazilah penulis Al-Kasyaf ya, Zamakhsyari. Sampai dia membuat sebuah syair menyudutkan Asy'ariyah berkaitan dengan iman kepada melihat Allah Ta'ala besok di surga. Mu'tazilah sepakat Allah tidak bisa dilihat. Atau Mu'tazilah menegaskan Allah tidak bisa dilihat ketika di surga. Sehingga Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Ini prinsipnya Mu'tazilah. Sedangkan Asy'ariyah, mereka menilai sahih hadis yang menyebutkan Allah bisa dilihat. Baik. Lalu oleh Mu'tazilah ditanya, kan kalian tidak mengakui Allah punya arah. Lalu kalau dilihat, orang itu melihat Allah ke arah mana? Ke depan, ke kanan, ke kiri, ke atas, atau kemana? Ya. Maka dijawab oleh Asy'ariyah, bila kaif, kami tidak bisa menjelaskan itu. Bila kaif artinya tanpa kaifa, tanpa bagaimana. Nggak bisa dijelaskan. Maka dibuatlah sebuah syair oleh Zamakhsyari. Beliau sebut bilbal kafah atau apa di kalimat bila kaif ya. Intinya terjadi perdebatan itu. Jadi menurut Mu'tazilah kalian ini aneh. Mengatakan Allah tidak di atas. Tapi kalian mengatakan Allah bisa dilihat ketika di surga. Terus orang melihat itu kemana? Allah tidak di atas. Dan bagi Asy'ariyah kan tidak boleh mengatakan Allah di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan, di belakang, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan Allah di mana itu tidak boleh. Dan itu dengan Mu'tazilah sama. Cuman Asy'ariyah menetapkan Allah bisa dilihat. Nah, oleh Mu'tazilah, Asy'ariyah menetapkan Allah bisa dilihat. Oleh Mu'tazilah, kalau Allah bisa dilihat, terus dilihat ke arah mana? Dipertanyakan oleh Mu'tazilah. Taib. Ini perdebatan yang sudah terjadi sejak masa silam dan sampai sekarang masih bertahan. Maka sebabnya adalah ketika sebuah akidah itu dirancang pakai logika, logika turut terlibat, maka di saat itulah akan terjadi banyak sekali kebingungan. Dan seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi, ya, di akhir hayatnya, وَمَا جَمَعْنَا إِلَّا كِلَ وَقَالَ. Yang kami kumpulkan selama ini hanyalah katanya-katanya. Selanjutnya, ada bentuk tahrif. Ada bentuk tahrif. Tahrif itu artinya menyimpangkan. Atau mungkin lebih tepatnya mengganti. Ya. Mengganti. Ini tahrif. Sehingga kalau saya bicara di depan sana sejauh 5 meter ada lubang. Orang yang mendengar suara saya ini kemudian menyampaikan kepada temannya. Ami berkata bahwa di depannya sejauh 5 meter ada kursi. Berubah ya, lubang jadi apa? Kursi. Maka dia melakukan apa? Tahrif. Orang ini melakukan tahrif. Tahrif terhadap berita yang saya sampaikan. Dalam sebuah teks kitab suci menyebutkan, sebuah kitab suci menyebutkan teks bahwa Allah mengharamkan babi misalnya. Lalu oleh salah satu tokoh agama yang mengikuti kitab suci itu mengatakan, kepada para jamaahnya, Allah mengharamkan babi hutan. Ada tambahan apa? Hutan. Jadi masyarakatnya memahami yang haram itu babi hutan. Kalau babi ternak boleh. Ngasih tambahan ini yang sampai mengubah hukum, itulah bentuk tahrif. Itulah bentuk tahrif. Sehingga dia mengganti atau menambahi atau apapun yang sampai menyebabkan orang itu jadi salah paham terhadap teks asli. Sehingga teks asli bisa disalahpahami, bisa berubah disebabkan karena dia diganti atau ditambah-tambahi. Semua itu disebut tahrif. Mengganti atau nambahi. Nah, tahrif ini ada dua. Ada tahrif teks. Tahrif teks ini seperti yang dilakukan oleh ahli kitab. Di mana teks Al-Quran, teks Alkitab diganti. Taurat ditambah-tambahi, ada yang dikurangi. Injil juga demikian. Dan itu sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi wa nasu hadzam mimma dzukirubi. Mereka telah mengganti al-kalima amma wadi'ihi, kalimat-kalimat dari posisi semula. Sehingga ada yang diganti, ada yang ditambahi. Coba kita lihat keterangan itu dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa orang-orang atau di kalangan ahli kitab mereka melakukan penyimpangan terhadap teks dari Alkitab yang mereka miliki. Saya ambilkan di surat Al-Ma'idah ayat 13. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. Allah katakan mereka itu يحرفون الكلم عن مواضعه. Mereka mengganti-ganti, mengubah-ubah kalimat-kalimat dari posisi semula. Sehingga ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang diganti dan seterusnya. Akhirnya apa yang ada di dalam Taurat dan Injil jadinya tidak otentik. Allah juga berfirman di An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Di kalangan orang-orang Yahudi yang mereka yuharrifuna al-kalima amma wadi'i, mengganti kalimat-kalimat dalam Alkitab dari posisi semula. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, dan mereka mengatakan kami dengar tapi kami durhaka. سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Juga ada di Al-Ma'idah ayat 41. سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُكْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِ. Jadi berkali-kali Allah menyebutkan Alhamdulillah. Orang Yahudi itu mengganti isi dari Alkitab. Sehingga mereka mengubah al-kalima amma wadi'i. Mereka mengubah kalimat dari posisi semula. Maka ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Tayyib, itu yang disebut dengan tahrif teks. Dan ini perbuatannya ahli kitab. Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga tidak mengalami perubahan. Maka meskipun ada banyak sekali penjahat yang nambahi Quran, ngurangi Quran, tidak ada yang berhasil. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga, sedangkan Taurat dan Injil tidak dijaga oleh Allah sebagaimana yang terjadi pada Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah, kalau Taurat dan Injil tidak dijaga oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Yang diperintahkan untuk menjaga Taurat dan Injil adalah para pendeta. Bimastuhfidhu min kitabillah, mereka diminta untuk menjaga kitabullah wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi atas itu, tapi mereka tidak bisa menjaganya. Karena kitab suci ketika diserahkan kepada manusia, tidak mungkin manusia bisa mempertahankannya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Allah yang menjamin penjagaannya. Dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami yang menjaganya. Tapi yang ada adalah tahrif makna tekstual. Makna teks. Nah, di sini yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ini ada di tengah muslim. Muslim bisa saja melakukan seperti ini. Dan banyak sekali yang seperti ini. Orang Syiah itu Masya Allah, Quran dipakai mainan. Sehingga nikah mut'ah aja pakai Quran, dalilnya. Khawarij juga seperti itu. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib pakai Quran. Mu'tazilah juga sama. Mendukung akidahnya, akidah i'tizal pakai Quran. Demikian pula Ahlul Kalam yang lainnya. Lalu mereka memaknai teks itu dengan sesuai yang berpihak kepada golongannya. Kita kadang melihat orang yang menggunakan teks Al-Quran, tapi untuk mendukung partainya. Dulu, partai itu kan ada tiga ya, di zaman Orde Baru dulu. Bintang, Beringin, sama Banteng. Yang memilih gambar bintang, mereka berdalil dengan firman Allah, wa bin najmihum yahtadun. Dengan bintang mereka dapat petunjuk. Yang memilih pohon beringin, mereka mengatakan, wa mathalu kalimatin tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya kokoh, menghunjam di bumi. Wa far'uha fis sama, sementara cabangnya ada di atas. Jadi gambarkan itu seperti beringin. Saya pernah lihat ada orang yang kampanye waktu saya masih SMP kalau tidak salah. Dan dia bilang wasyamsi waduhaha. Ya. Lalu partainya kan bergambar matahari. Pakai ayat wasyamsi waduhaha. Kebetulan partainya nomor 15 dan wasyamsi waduhaha 15 ayat. Ya, kuda kadek madu. Itu contoh tahrif tapi untuk makna teks. Di mana dia bawa kepada makna sesuai dengan seleranya, sehingga tidak sejalan dengan tafsir yang diajarkan oleh para ulama. Nah, ini kalau dalam masalah asma wa sifat bisa berbahaya. Sehingga jadinya misalnya kata tangan dimaknai kekuasaan, kemudian wajah Allah dimaknai dengan ridha Allah, dan aneka makna-makna yang lainnya. Baik, kemudian ada tamsil dan tashbih. Ada tashbih, ada tamsil. Ini menyerupakan. Sebenarnya ini mirip. Kalau tamsil itu menyamakan. Kalau tashbih menyerupakan. Mirip ya. Bedanya kalau tamsil itu keseluruhan, kalau tashbih itu sebagian. Dan orang yang punya akidah semacam ini, pertama Yahudi. Tamsil Yahudi. Dengan tujuan merendahkan. Tamsil Yahudi itu tujuannya merendahkan. Merendahkan Allah. Ini dilakukan oleh Yahudi. Contohnya apa, Pak? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, mereka mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Atau mereka mengatakan Allah itu fakir. Inna Allaha fakir wa nahnu aghniya. Ada di surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Ta'ala mendengar perkataan orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang kaya. Sehingga mereka menyamakan, menyebut Allah dengan fakir, menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mereka merasa, kenapa Allah butuh untuk orang-orang kaya agar mereka memberikan sumbangan kepada orang miskin. Lalu dikatakan, Allah itu fakir dan kamilah kaya. Ta'ala Allahu amma yakulun. Maka Allah kasih catatan, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Akan aku catat apa yang mereka ucapkan dan pembunuhan yang mereka lakukan kepada para nabi bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan nanti kami akan katakan, rasakan siksaan yang membakar. Ini ancaman yang diberikan kepada Yahudi. Kemudian ada tamsil yang tujuannya untuk khabar, memberitakan khabar tentang nama dan sifat Allah. Ini dulu pelakunya adalah sekte Karramiyah. Dulu pelakunya yang melakukan seperti ini adalah sekte Karramiyah. Di mana sekte Karramiyah? Coba kita buka ya. Mereka pernah mentamtsil Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuka sekte ini pernah mengatakan, sesungguhnya turunnya Allah sebagaimana turunku ini. Sesungguhnya turunnya Allah sebagaimana turunku ini. Dia melakukan tamtsil dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala dan dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, yang melakukan tamsil inilah Mujassimah. Dia yang mempersonifikasi, melakukan personifikasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekte ini dinyatakan keluar dari Islam. Karena dia menyamakan tangan Allah seperti tangan saya ini. Allah naik seperti saya naik. Disamakan semuanya. Dan sekte ini kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada. Dulu pernah ada meskipun tidak berkembang. Baik. Dan Ahlu Sunnah menolak semuanya. Baik ta'til, tahrif maupun tamtsil. Sehingga Ahlu Sunnah punya prinsip dalam memahami nama dan sifat, kita prinsipnya adalah at-taslim, menerima dan mengimani sesuai dengan teks yang ada, meyakini maknanya sebagaimana teks yang ada. Tapi kita tidak melakukan takyif, sehingga kita tidak menjelaskan bagaimana detailnya, karena kita tidak tahu. Informasi yang kita dapatkan itu yang kita terima dan kita yakini sebagaimana makna teksnya. Sedangkan apa yang tidak kita ketahui, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana prinsip yang diajarkan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya tentang al-istiwa, bersemayam. Beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, wassu'alu anhu bid'ah. Jadi boleh ngasih empat prinsip yang sampai sekarang ini masih dipakai oleh para ulama ketika menjawab, seperti apa sih akidah yang paling gampang dalam masalah asma wa sifat? Gampang sekali. Jadi empat ini. bersemayam, kita gunakan istilah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Itu kan menceritakan tentang istiwa Allah. Maka bagaimana istiwa Allah? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu kita sudah tahu. Istiwa itu apa? Kita kan paham. Nah, ma'lum maksudnya gimana? Ma'lum, tahu dalam arti makna teksnya. Kita ngerti makna teksnya itu kayak gini. Istiwa, teks itu, makna teksnya kayak gini. Al-istiwa, makna teksnya adalah seperti ini. Kemudian, wal-kaifu majhul. Tapi, bagaimana caranya? Wallahu alam. Allah berada di atas, kita paham. Tapi seperti apa Allah berada di atas? Apakah bersila, ataukah berdiri, ataukah duduk di kursi, atau bagaimana? Wallahu a'lam. Itu namanya al-kaif. Tentang bagaimana, kita tidak tahu. Wal-imanu bihi wajib. Kita wajib mengimaninya. Saya beriman, Allah beristiwa di atas arsy. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Toha. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana istiwa itu praktek bid'ah. Tidak boleh. Sehingga ditanyakan itu tidak boleh. Baik. Sebab bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah jangan kepo untuk hal yang tidak diketahui. Saya kasih contoh sederhana. Sosok yang dihormati oleh seseorang. Sosok yang dihormati oleh seseorang. Orang itu tidak ingin menggali lebih dalam. Dan dia tidak berani untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Sebagai contoh, dulu ya, wallahu alam sekarang masih berlaku atau tidak. Raja Jepang itu tidak ada yang tahu. Sehingga dia selalu tersembunyi di balik tabir, enggak ada satupun rakyatnya yang tahu. Seperti apa mukanya, seperti apa penampilannya, yang jelas dia ada. Kadang dia menyampaikan titah, dia ada menyampaikan titah, tapi seperti apa dia, enggak ada orang yang tahu. Dan masyarakat Jepang yang menghormati ini, mereka itu enggak mau nyari tahu. Sketsa wajah, enggak berani dia. Sampai pun ketika ada tangkapan CCTV dan apa, mereka enggak berani untuk meng-up keluar. Ini bagian yang dirahasiakan. Kurang lebih seperti itu ya. Dan dia enggak berani cerita. Sama halnya ketika seorang abdi dalam keraton di sebuah kerajaan. Ya. Ngarso dalam seperti apa, kondisi di dalam rumahnya, ada apa saja, dia enggak berani cerita. Masuk ke kamarnya enggak berani, jelas apalagi ya. Masuk ke ruang tamunya kadang enggak berani, dia hanya boleh berada ruangan kamu hanya sampai di sini. Lebih dari ini kamu enggak boleh masuk. Enggak berani dia masuk. Jangankan ngelirik, enggak berani dia. Ya, jangankan masuk, ngelirik aja enggak berani. Sehingga semuanya nunduk. Ada salah satu santri di Jombang ya, waktu diwawancarai oleh wartawan berkaitan dengan kejadian apa dulu, pokoknya tentang makam Gus Dur gitu. Dia itu enggak berani cerita, saya enggak berani. Enggak berani cerita sebagai bentuk penghormatan. Maka berikan prinsip yang sama untuk Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang tidak kita ketahui, jangan sampai kita mencoba untuk mencarinya. Nyari-nyari tahu, menggali-menggali lebih dalam. Kamu kan tidak ngerti. Karena nanti terhitung sebagai berbicara tanpa ilmu. Antar sama makhluk aja seperti itu terjadi. Sehingga dia tidak berani cerita. Saya tidak tahu detailnya ya. Saya enggak berani untuk menceritakan, saya enggak tahu, khawatir nanti enggak salah. Itu padahal sama makhluk. Bawahan enggak berani cerita tentang atasannya, alasannya saya enggak berani, khawatir nanti salah. Itu makhluk. Sekarang kalau makhluk dengan khalik, kenapa orang berani-beraninya melakukan takwil? Ini takwilnya kayak gini takwilnya. Oh, teksnya enggak bunyinya kayak gitu. Teksnya bunyinya tangan. Kenapa ditakwil kekuasaan? Dari mana Anda tahu kalau itu maknanya kekuasaan? Terus ahlu sunnah dari mana tahu kalau tangan itu maknanya tangan? Ya sesuai dengan teksnya. Allah berfirman dengan teks itu dan kita imani makna teksnya. Nah, kalau kemudian lompat ke makna yang lain, ini kan perlu bukti. Buktinya mana? Kalau kata itu, maknanya ini. Nah, contoh seperti ini sangat sederhana. Jadi, dalam masalah akidah asma wa sifat, prinsip yang perlu kita kedepankan adalah at-taslim, pasrah. Sehingga apa yang ada kita dapat, kita terima, kita imani, kita yakini sebagaimana makna yang ada, dan kita tidak bertanya-tanya hal yang lebih dari itu. Jika Allah memberikan informasi kepada kita, ilmu Allah tidak terbatas. Karena dia mengetahui semuanya. Lalu sebagian disampaikan oleh Allah kepada hambanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah bercerita tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bercerita tentang dirinya. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah bercerita tentang dirinya. Itu semua adalah informasi yang Allah sampaikan tentang dirinya. Kalau tidak ada informasi itu, maka kita enggak tahu sama sekali. Lalu Allah ceritakan sebagian. Kalau Allah ceritakan sebagian, misalnya dari 10 grade Allah ceritakan sampai 3. Masih ada 7 di atasnya yang tidak kita ketahui. Begitu kita dapat cerita sampai 3, ya sudah berhenti sampai 3 saja. Cari tahu yang lebih dari itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Dipahami ya? Itu prinsip dalam masalah akidah. Sehingga kepo dalam masalah akidah itu tidak boleh. Sudah? Diberitahu sekian, cukup sampai sekian. Kadang ada masalah keyakinan berkaitan dengan makhluk. Keyakinan berkaitan dengan makhluk. Misalnya, kita yakin Ashabul Kahfi itu ada. Dan kita yakin Ashabul Kahfi mengalami kejadian luar biasa, tidur selama 309 tahun. Dan tidak mati. Tidur selama 309 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak buang air, tidak mati. Selama 309 tahun. Kejadian luar biasa. Tapi Allah tidak bercerita siapa saja mereka, berapa jumlahnya, dan bagaimana apa? Allah tidak cerita mereka mimpi apa, enggak. Lalu kemudian kita dapat cerita itu. Baik, sikap yang benar gimana? Cerita yang ada udah terima? Sudah, cerita yang ada silakan diterima. Detailnya wallahu a'lam. Enggak usah kepo, Pak, enggak usah kepo. Kenapa? Kepo peluang salah. Kalau enggak kepo, ya, berhenti sampai di sini, Allah kasih cerita sampai 4. Saya sudah sampai 4. 5, 6, 7, 8, grade atasnya kalau kita tidak tahu, jangan berusaha untuk cari tahu. Karena cari tahu itu disebut oleh Allah, rajmam bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib yang belum tentu benar. Wallahu a'lam. Baik. Wahadha an-naw aydan thalathatu anwa'. Dan bentuk ini, yaitu pujian kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, itu ada 3 macam. Ada yang bentuknya hamdun, ada yang bentuknya sana'un, ada yang bentuknya majdun. Ada hamdun, ada sana', ada majd. Nah, agar lebih sempurna, saya bacakan hadis ini. Nabi SAW pernah mengatakan, Allah berfirman. Subhanallah. Kebaca enggak? Oh, sama ya, berarti. Baik, ini nah, ini aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allahu 'azza wa jalla." Allah Ta'ala berfirman, "Qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat jadi 2, antara aku dan hambaku. "Wa li 'abdi ma sa'ala." dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Lalu terjadilah dialog. Allah menceritakan dialog antara dia dengan hambanya saat hamba membaca Al-Fatihah ketika sholat. Fa'idha qala al-abdu, ketika sang hamba itu membaca, Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah, Allah berfirman, Hamidani abdi, hambaku melakukan hamd. Hamidani abdi. Anda hafalkan redaksi ini. Hamidani abdi. Kalimatnya hamidani abdi. Fa'idha qala, dan ketika sang hamba mengucapkan, Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah, maka Allah berfirman, Athna alayya abdi. Athna alayya abdi. Kalau kalimat yang pertama tadi, hamidani abdi. Kalimat yang kedua, Athna alayya abdi. Fa'idha qala, Malik yaumiddin. Jika hamba mengucapkan Malik yaumiddin, qala, Allah berfirman, Majjadani abdi. Jadi ada tiga kalimat yang menjadi respon Allah ketika sang hamba membaca Al-Fatihah. Hamidani abdi. Athna alayya abdi. Majjadani abdi. Sudah? Sekarang kita beralih ke keterangan Ibnu Qayyim. Tiga jenis itu adalah hal yang terbaik dalam memuji Allah. Yang mengandung tiga hal, hamdun, sana'un, wa majdun. Hamidani abdi, sana'un, asna alayya abdi, majdun, majjadani abdi. Apa beda masing-masing? Alhamdu maknanya adalah al-ikhbaru anhu bisifati kamalihi subhanahu wa ta'ala ma'a mahabbatihi warridu anhu. Yang dimaksud dengan alhamdu adalah menyebut Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, diiringi dengan mahabbah, rasa cinta dan ridha kepadanya. Fala yakunul muhibbus sakitu hamidan. Orang yang senang tapi diam saja, enggak pernah memuji, berarti dia bukan hamid. Orang yang cinta tapi dia diam saja, ngaku cinta Allah tapi enggak pernah memuji Allah, maka dia bukan hamid. Walal muthni bila mahabbatin. Dan tidak ada bentuk pujian tanpa diiringi dengan rasa cinta. Ini juga tidak disebut hamid. Memuji tapi enggak diiringi dengan rasa cinta. Itu namanya ngapusi. Ya. Mulutnya bilang memuji, oh kamu itu ini gini-gini, tapi sebenarnya batinnya nipu. Jadi saya itu benci sama kamu. Hatta tajtami'a lahu al-mahabba wasana. Sehingga disebut sebagai hamid orang yang memuji ketika ada gabungan, yaitu pujian diiringi dengan rasa cinta. Ya. Pujian diiringi dengan al-mahabba. Fa in karrara al-mahamida syai'an ba'da syai'in kana sana'an. Jika pujian itu ditumpuk secara berulang, maka disebut sana. Pujian yang ditumpuk secara berulang disebut sana. Fa'in kana al-madhu bi sifatil jalali wal adzama wal kibriya'i wal mulki kana majdan. Dan kalau pujian itu yang disebutkan adalah sifat yang mengandung keagungan, kebesaran, ya, kerajaan, kekuasaan, maka itu disebut dengan majd. Disebut dengan majd. Sudah? Coba kita lihat di Al-Fatihah. Beliau mengatakan, wa qad jama'a Allahu ta'ala li'abdihi al-anwa al-thalatha. Dan Allah menggabungkan tiga jenis itu di awal surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hamd. Pujian untuk Allah. Maka Allah merespon hamidani abdi. Ar-Rahmanur Rahim. Ini sana. Sehingga Allah merespon athna alayya abdi. Sana. asna alayya abdi. Wa idza qala malik yaumiddin, ini berkaitan dengan al-mulk, kerajaan, keagungan. Maka Allah katakan majjadani abdi, al-majd. Hamad sana majd. Sana tadi bentuknya apa? Pujian yang bertumpuk diulang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bertumpuk diulang. Misalnya begini. Kaya dermawan, itu kan identik ya. Kamu itu kaya yang dermawan. Nah, itu identik. Maka kaya sifat terpuji, dermawan juga sifat terpuji. Pujian yang ditumpuk berulang seperti ini disebut dengan as-sana. Ya. Misalnya apa? Kaya yang bersyukur. Kaya, dermawan, pintar bersyukur. Kamu ini kaya, dermawan, pintar bersyukur. Nah, itu namanya as-sana. Baik. Tapi kalau gini, sugih, kowe iki sugih tapi cetil. Nah, itu bukan pujian ya. Itu diangkat terus dibanting. Kamu kaya tapi pelit. Nah, itu diangkat tapi kemudian dibanting. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan wa an-naw'u tsani min adz-dzikr. Dzikru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi. Wa huwa aidan naw'an. Dan bentuk zikir yang kedua adalah mengingat perintah, larangan dan hukum-hukumnya. Dan itu juga ada dua. Kadang anak itu eling wong tuane, ingat orang tuanya, itu dengan mengingat pesannya. Dulu bapak itu kalau kayak gini enggak boleh. Dulu bapak seperti ini beliau marah. Jadi yang diingat apa? Pesannya. Dulu kalau ada kayak gini sama bapak dulu, wah beliau marah, enggak boleh. Dulu bapak seperti ini anaknya suruh, wajib kalau enggak dimarahi. Bapak melarang, bapak memerintahkan, bapak membuat aturan. Itu semua adalah pesan. Dan anak mengenang bapaknya yang sudah meninggal, salah satu bentuknya adalah mengenang pesan. Ya. Sehingga di samping dia mengenang bapaknya dalam bentuk prestasi bapaknya. Bapak saya seorang perwira. Bapak saya prajurit. Bapak saya seorang guru. Bapak saya seorang pahlawan. Bapak saya ini bapak. Itu mengenang prestasi bapaknya. Juga terkadang bentuknya mengenang pesan-pesan bapaknya. Maka mengingat orang yang sudah meninggal bisa mengingat prestasinya, bisa mengingat pesan-pesannya. Nah, jenis yang kedua ini kata Ibnu Qayyim, mengingat Allah juga bisa dengan memuji Allah, dengan menyebutkan asma wa sifat dan pengaruh dari asma wa sifat. Dan yang kedua adalah mengingat pesan Allah yang isinya perintah dan larangan. Zikru amrihi wa nahyi wa ahkamihi, menyebutkan perintah, mengingat perintah, larangan dan hukum-hukumnya. Dan ini juga ada dua. Yang pertama, zikruhu bidzalika ikhbaran anhu bi annahu amara bi kadza wa nahaa an kadza. Wa ahabba kadza wa sakhat wa sakhita kadza wa radiya kadza. Menyebut Allah dengan menceritakan Allah perintahkan ini, Allah larang ini, Allah mencintai ini, Allah murka pada tindakan ini, Allah ridha dengan yang ini. Di sini ada footnote, teman. Baik. Sehingga di sini salah satu di antara bentuk mengingat wasiat Allah, pesan Allah adalah menceritakan Allah perintahkan demikian, Allah larang demikian, Allah mencintai seperti ini, dan seterusnya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, misalnya, Innallaha ahabba lakum thalathan wa kariha lakum thalathan. Allah mencintai tiga hal untuk kalian dan Allah membenci tiga hal untuk kalian. Atau Allah subhanahu wa ta'ala murka pada tindakan seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga beliau menyebutkan pesan Allah kepada para hambanya. Wathani, dzikruhu 'inda amrihi fayubadiru ilaih wa 'inda nahyihi fayahrabu anhu. Bentuk yang kedua adalah mengingat Allah ketika kita sedang mendapatkan perintahnya. Fayubadiru ilaih, maka dia bersegera melakukannya. Atau mengingat larangan Allah, fayahrabu minhu, sehingga dia lari darinya. Terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia teringat, ini adzan maghrib, ini adzan asar, ini adzan zuhur. Langsung dia bangkit dari tempat tidurnya dan melaksanakan sholat. Sehingga dia mengingat Allah di saat perintah itu datang. Di saat kewajiban itu datang, lalu dia bersegera melakukannya. Dan saat dia mau melakukan maksiat, dia ingat Allah. Lalu dia tinggalkan. Fadzikru amrihi wa nahyi syai'un. Wadzikruhu inda amrihi wa nahyi syai'un akhar. Mengingat apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang, itu satu hal. Dan mengingat Allah di saat kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu hal yang berbeda. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِي الْأَنْوَاءُ لِلذَّاكِرِ فَذِكْرُهُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ. Ketika dua hal ini berkumpul pada diri seorang hamba, itu menjadi zikir yang paling afdal. وَأَجَلُّهُ وَأَظَمُهُ فَإِدَةً. Dan zikir yang paling mulia dan paling agung. Selalu mengingat-ingat pesan Allah. Sehingga kemanapun dia berada, dia ingat. Allah mewajibkan ini. Begitu dia tahu Allah mewajibkan ini dan dia ingat Allah, dia bersegera melakukannya. Enggak ditunda. Allah perintahkan seperti ini. Dia ingat perintah itu. Dan dia ingat Allah pada saat menghadapi perintah itu. Lalu dia laksanakan dengan segera. Sungguh-sungguh. Berarti terkumpul pada diri orang ini, mengingat pesan Allah, dan mengingat Allah saat melaksanakan pesan Allah. Seorang anak yang menghormati orang tuanya kadang seperti itu. Dia ingat bapaknya dulu melarang. Bapaknya dulu melarang tindakan seperti ini. Lalu dia tinggalkan itu dan saat dia tinggalkan sambil mengenang ayahnya. Masya Allah. Dia bisa meresapi kadang sampai nangis. Dulu bapak gak boleh kayak gini, gak boleh. Kemudian dia tinggalkan dan dia teringat bapaknya. Ya, meskipun bapaknya sudah meninggal. Maka berikan semangat yang sama untuk perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha dhikruhu huwal fiqhul akbar. Dhikir inilah yang disebut dengan al-fiqhul akbar. Bentuk pemahaman fikih yang paling besar. Wa ma dunahu min afdali dhikri idha sahhat fihin niyah. Sedangkan yang di bawahnya, ya, semuanya termasuk di antara zikir-zikir yang afdal apabila niatnya benar. Nah, di sini ada keterangan di footnote. Di footnote nomor 3, wa ma dunahu ay bayanu ahkamillahi azza wa jalla wa ma yuhibbuhu wa ma yardahu. وَيُبْغِذُ وَسْخَطُهُ بِمُدَارَسَةِ الْعِلْمِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا وَهُوَ النَّوْءُ الْأَوَّلْ مِنَ النَّوْءِ الثَّانِ مِنَ الذِّكْرِ. Artinya, penjelasan hukum-hukum Allah, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, apa yang Allah benci, Allah murkai, dengan belajar ilmu. Belajar dan mengajarkan. Dan ini adalah jenis yang pertama, yang merupakan cabang turunan dari jenis zikir yang kedua. Insya Allah juga cukup jelas ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi kesimpulannya gimana ini? Jadi, berzikir, zikrullah ada dua ya. zikrullah. Ada dua, yang pertama ada zikir, asma, dan sifat. Ini ada dua, yang pertama bentuknya insya'us sana, memuji, memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah. Seperti kita memuji Allah dengan menyebut nama-nama Allah, Ar-Rahmanu Ar-Rahim, atau dengan memuji Allah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Yang kedua adalah menghadirkan makna dari nama dan sifat Allah. Misalnya, dia selalu mengingat Allah Maha Mendengar, maka dia hati-hati ketika bicara. Dia selalu mengingat Allah Maha Mengawasi. Wa inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu mengintai kalian. Maka dia hati-hati dalam bersikap. Allah mengetahui apa yang dalam hati. Maka dia hati-hati dalam apa masalah urusan batin. Tidak suudzon kemana-mana. Dan seterusnya. Ini bagian dari zikir asma wa sifat. Baik, kemudian nah di sini tadi ada keterangan dari Ibnu Qayyim berkaitan dengan zikir asma wa sifat yang terbaik adalah terutama untuk memuji Allah ya. Ketika menggabungkan antara hamd, sana dan majd. Hamdun, sana, majd. Memuji Allah diiringi dengan rasa cinta. Itu hamd. Kemudian mengulang-ulang pujian. Dan memuji Allah dengan menyebut keagungan dan kebesarannya. Yang itu disebut dengan al-majd. Lalu yang kedua, zikrullah yang kedua adalah zikrullah dalam bentuk mengenal perintah dan larangan Allah. Serta hukum, hukum-hukum Allah. Nah ini ada dua, selalu mengenang. Selalu mengenang perintah, larangan, dan hukum Allah. Sehingga kemanapun dia bergerak, selalu yang dia ingat adalah di sini ada perintah Allah, di sini ada larangan Allah. Yang kedua, ingat Allah saat menjalankan. Ingat Allah saat menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ada orang yang menjalankan perintah karena ingin dipuji. Berarti dia campur riya ya. Ada yang menjalankan perintah karena ingat Allah. Allah perintahkan ini ya. Lalu dia ingat Allah yang perintah. Lalu dia sungguh-sungguh melakukannya bersegera dan tidak nunda-nunda. Baik. Dan kita berikan porsi masing-masing. Nah untuk jenis yang kedua ini, mukaddimahnya adalah belajar ilmu agama. Seorang hamba tidak mungkin bisa mengenang perintah, larangan Allah dan hukum Allah kalau dia nggak tahu. Tidak pernah belajar ilmu agama. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan ada jenis zikir yang lain yang insya Allah akan kita lengkapi dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu mengingat nikmat, mengenang nikmat Allah. Insya Allah akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. Wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikru ala'ihi wa in'amihi wa ihsanihi dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz, apakah suara saya terdengar? Jelas. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, ini pertanyaan minggu kemarin, pertanyaan titipan. Barakallahu fiik. Saya beberapa kali mimpi sesuatu, kemudian dalam keseharian saya melihat kejadian yang sedang saya alami seperti sudah pernah terjadi dalam mimpi saya. Jadi seperti dejavu. Apakah ini mimpi dari syaitan? Jazakallahu khairan. Ada orang yang bertanya tentang dejavu itu apa? Dia, kok seolah-olah saya sudah pernah melihat ini. Nah, ternyata yang dia lihat itu dalam mimpi. Nah, itu salah satu di antara bukti bahwa posisi mimpi adalah lil istiqnas. Mimpi itu lil istiqnas. Lil istiqnas itu gimana? Lil istiqnas itu ketika dia melihat kejadian itu, jadi dia merasa sudah pernah melihatnya atau sudah pernah mengalaminya. Sehingga dia tidak terheran, dia tidak kaget, dia tidak bingung. Dan lil istinas itu sama sekali tidak mengubah takdir. Dan kalaupun orang itu bermimpi, dia kan mimpi itu kadang kalut ya. Sehingga disuruh cerita detail tidak bisa. Kalau bahasa kita melihat warna tapi sifatnya semburat. Kayaknya semburat kuning. Sehingga serba nggak jelas. Makanya perasaan itu baru muncul setelah terjadi. Intinya Anda mengalami, barangkali saya juga pernah mengalami, teman-teman yang lain juga pernah mengalami. Itu hal yang biasa. Terus itu dari setan atau bagaimana, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas kalau terjadi seperti itu nggak usah dipikirkan terlalu dalam. Karena nggak ada manfaat besar yang bisa kita dapatkan. Justru mengkhawatirkan adalah saat itu jadi sumber kesibukan batin yang membuat kita jadi tidak produktif. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Yang berikutnya, barakallahu fiik. Saya terkadang masih menyebut nama Allah dengan Gusti Allah atau terkadang God gitu Ustaz dalam bahasa Inggris. Apakah saya berdosa jika terkadang masih terpleset mengucap nama Allah dengan demikian Ustaz? Jazakumullah khairan. Kata Tuhan, God, atau ya dengan bahasa apapun, insya Allah tidak masalah. Dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan, dalam bahasa Arab disebut Ilah, dan ada orang yang namanya Abdul Ilah. Abdul Ilah, hamba Tuhan. Dan itu bukan nama yang terlarang. Dan sebagian orang Arab ketika mengatakan Ya Allah, itu Ya Ilahi, Ya Ilahi, wahai Tuhanku. Bahasa Inggris, my God. Tidak masalah, karena itu semuanya adalah terjemahan. Sehingga mau pakai bahasa Indonesia, Arab, Inggris, silahkan. Tapi di sini tidak menyebut nama Allah. Di sini hanya menyebut Tuhan. Kalau yang ingin berisi pujian, sebut nama Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu ada sisi pujiannya. Agar bernilai pahala, maka diiringi dengan sisi pujian. Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Itu doa ya, kalau barakallah doa. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah itu isi pujian. Orang kaget. Ketika orang kaget, dia bilang, oh my God. Oh Tuhanku. Itu tidak ada sisi pujiannya. Dia cuma memanggil Tuhan. Tapi ketika dia kaget, Allahu Akbar, Subhanallah. Maka baru ada nilai pahalanya, karena dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau Gusti, Gusti, Wallahu Alam, Gusti itu, saya sempat mencari ya, Gusti ini kalau bahasa padanannya dalam bahasa Arab apa? Bisa dipakai untuk manusia. Sehingga ada istilah, ada namanya Gusti ya. Ari Gusti, itu salah satu kru di ANB Channel. Ada ya artis namanya Gusti juga. Dan orang Jawa ketika menyebut petinggi, kadang disebut Gusti. Kayaknya Gusti itu namanya, artinya adalah Sayyid. Nampaknya yang lebih dekat adalah Sayyid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in Allahu was sayyid, as-sayyid wallah. As-sayyid adalah Allah. As-Sayyid adalah Allah. Sehingga kalau Gusti itu maknanya Sayyid, maka insya Allah menyebut Gusti Allah, As-Sayyid Allah, benar. Meskipun saya tidak bisa memastikan, maka saya katakan kalau Gusti itu namanya Sayyid, insya Allah tidak masalah menyebut Gusti Allah, As-Sayyid Allah. Karena salah satu di antara nama Allah adalah As-Sayyid. Salah satu di antara nama Allah adalah As-Sayyid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, As-Sayyid huwallah. As-Sayyid adalah Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara yang mudah dalam menghafal Asma'ul Husna serta memahami arti dan maknanya? Bolehkah menghafal dengan nada-nada tertentu seperti yang biasa diajarkan kepada anak-anak? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tidak masalah menghafal dengan nada tertentu ya. Karena menggunakan nada itu hal yang ma'ruf di masyarakat untuk memudahkan menghafal dengan sistem nadom. Nadom itu pakai lirik tertentu. Sehingga kalau itu memudahkan baginya, ya Allahu ya Rahman, yang biasa di setel-setel di masjid-masjid itu. Ya Kudus, ya Salam. Sampai dia hafal, insya Allah tidak masalah. Kemudian yang lebih penting adalah memahami kandungan maknanya. Dan ada buku Fiqih Asma'ul Husna yang ditulis oleh Dr. Abdul Razak Al-Badr. Kemudian juga yang terkenal itu bukunya Dr. Abdul Razak Al-Badr. Ada bukunya Syekh Sa'id Al-Qahtani, Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Juga sama judulnya ya, Fiqih Asma'ul Husna kalau tidak salah. Dan buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau punyanya Syekh Abdul Razak kayaknya sudah diterjemahkan. Mungkin kami sarankan kepada pemirsa sekalian dan jemaah, kalau bisa punya buku ini, Anda pelajari. Karena itu salah satu di antara metode yang kita gunakan dalam mendekatkan diri dengan Asma'ul Husna. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz sempat menyinggung tentang Syiah yang menggunakan dalil Al-Quran dan menjadikan permainan. Saya jadi teringat dengan teman saya berbincang dengan seorang Syiah dan mempertanyakan perbedaan antara Sunni dan Syiah. Lalu orang Syiah ini menyebutkan menggunakan dalil surat Al-Ma'idah ayat 67. Dan beliau bertanya, maksudnya bagaimana dengan surat Al-Ma'idah 67 yang dijadikan dalil oleh mereka? Jazakumullah khairan. Wallahu alam. Di sini kalimatnya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Spesial pun ayat ini tidak mendukung akidah Syiah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al, dan kalau kamu tidak melakukannya, fama ballaghta risalatah, berarti kamu tidak menyampaikan risalah itu. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjagamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Saya tidak tahu maksud orang Syiah dengan ayat ini untuk mendukung kesyiahnya di mana. Saya tidak tahu. Tapi kalau yang saya pernah dengar dari ceramah tokoh Syiah, kalau enggak orang Irak ya orang Iran ya, pokoknya penampilan tokoh Syiah. Famastamta'tum bihi minhunna. Di An-Nisa ayat 24 itu dijadikan dalil tentang mut'ah. Yaitu kalimat famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Famastamta'tum bihi minhunna, dan setelah kalian menikmati para wanita itu, maka berikanlah ujrah kepada mereka. Nah, istamta'tum di sini diartikan oleh orang Syiah, diartikan nikah mut'ah. Kalau kalian sudah menikahi mut'ah para wanita itu, maka berikanlah upahnya. Ya kalau itu diartikan nikah mut'ah jadinya zina. Padahal yang dimaksud di sini adalah ketika seorang lelaki menikah, maka Allah perintahkan untuk memberikan mahar setelah dilakukan hubungan badan. Meskipun mahar boleh diberikan sebelum hubungan badan, boleh juga diberikan setelah hubungan badan. Wallahu a'lam. Ya, yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum, bagaimana hukum menginap di tempat wisata yang ada simbol agama lain? Jazakallahu khairan. Menginap di hotel. Di tempat Waalaikumsalam. wisata. Tempat wisata. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semua patung itu tidak boleh. Ya. Dan dulu sebagian salaf mereka menghindari masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Baik itu simbol agama lain maupun bukan simbol agama. Pokoknya ketika ada patung dia tinggalin. Bahkan termasuk gambar. Mereka nggak mau masuk rumah ketika ada gambarnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah pernah tidak mau masuk rumahnya Aisyah. Karena di rumah Aisyah ada, waktu itu beliau masang korden, ternyata kordennya ada gambarnya, gambar makhluk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan beliau nggak mau masuk. Aisyah tahu kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajahnya murung, nggak mau masuk. Maka beliau mengatakan, "Tubtu ilallahi wa rasuli." Aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna sahib hadhi surah yu'adzabu finnar." Orang yang gambar ini disiksa di neraka. Sehingga dilarang untuk melakukan seperti itu. Jadi secara umum tidak boleh. Tapi kalau terpaksa, tidak ada pilihan yang lain Pak. Hanya adanya seperti ini. Kalau tidak, masa kita nggak nginap misalnya. Ya tidak ada pilihan lain. Misalnya kita berada di bandara. Kadang di bandara banyak patung. Sementara kita hanya transit, bermalam di situ, karena pesawat connect-nya besok pagi, ya nggak ada pilihan yang lain. Anda keluar nggak mungkin. Maka ketika Anda ada pilihan yang lain, ya sifatnya ya diperbolehkan karena mengingat kebutuhan yang besar. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.